Mitra Bisnis, beberapa persoalan yang dinilai paling mendesak di bidang pendidikan, antara lain masalah kesejahteraan dan kualitas guru, perbaikan sarana sekolah, juga kurikulum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Ridwan Saidi. Be Ridwan, menurut Babe, apa yang paling mendesak untuk dibenahi dalam bidang pendidikan kita? Anggaran pendidikan itu terbesar di pendidikan, tapi selalu saja mengecewakan karena semua orang toh terlibat dengan persoalan pendidikan karena anak-anak mereka dididik. Yang sekarang ini terlihat tidak profesional dari pihak Diknas yang menangani persoalan ini. Orientasi mereka lebih kepada proyek, terbukti dalam soal UN yang berantakan. Jadi tidak kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi masalahnya tidak sederhana. Jadi kan kita juga tidak mungkin memberhentikan seluruh PNS yang bekerja di jajaran Diknas, kan nggak mungkin. Ya harus diambil di seorang tokoh yang betul-betul punya konsep, ya bukan coba-coba. Seperti ini kan ada kesan coba-coba, kurikulum 2013, itu kan semua coba-coba. Lalu kalau dari kualitas guru sendiri, bagaimana Babe melihatnya? Iya, kualitas guru, memang ada beberapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, tapi itu bilangannya tipis sekali. Itu tergantung dari kesejahteraannya juga. Ya, kesejahteraannya guru juga cukup merisaukan, dan banyak juga masih status guru yang belum menjadi tenaga pengajar tetap, masih honorer. Itu kan persoalan yang cukup mendasar, bahwa negara belum mampu menggaji orang-orang yang berprofesi sebagai guru seluruhnya. Walaupun anggaran pendidikan begitu besar, tahu guru tetap aja masih ada yang honorer. Kalau pembenahan menurut Babe harus dimulai dari mana, Be? Nggak ada yang dilakukan, itu yang terjadi kan penggarongan seperti di UN itu kan. Nggak ada yang dilakukan. Mereka harus dicari yang betul-betul seperti Daud Yusuf, itu kan orang-orang yang betul-betul bersih dan profesional. Selama ini ganti berganti menteri nggak ada yang profesional. Kalau kayak gini terus ke depannya ya parah, kesian anak didik. Jadi harus ada diangkatlah menteri yang betul-betul profesional. Seperti Daud Yusuf lah, dulu dia punya konsep, dia tegas dan sebagainya. Setelah itu nggak lihat lah. Ada menteri pendidikan yang lumayan, nggak ada. Semuanya under quality. Pemerintah lah, dia menelan anggaran paling gede pendidikan. Demikian budayawan Ridwan Saidi. Saya Wendy Lim.